Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله kita sebagai seorang muslim seyogianya mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tugas yang mulia. Hikmah yang agung. Tugas yang dibebankan kepada masing-masing kita selaku hamba Allah azza wa jal. Sebuah tugas barang siapa yang menjalankannya dengan benar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di alam barzakh, dan puncaknya nanti di al-jannah, di surganya Allah di yaumul qiyamah. Barang siapa yang mengabaikannya, barang siapa yang tidak mengerjakannya, bahkan menentangnya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia ini, di alam barzakh nanti, dan puncaknya naudzubillahi min dzalik di yaumul qiyamah di nerakanya Allah tabaraka wa taala. Tugas itu ialah tugas beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Hikmah yang agung itu ialah beribadah kepada Allah azza wajalla. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan kami dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, mengabdi kepada aku, mentauhidkan aku. Semuanya, jin, manusia, hidup di muka bumi ini untuk menjalankan sebuah tugas beribadah kepada Allah azza wajalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Allah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berislam, memeluk agama Islam sebagai persyaratan utama sebuah amal ibadah diterima oleh Allah Azza Wajalla. Tinggal kita meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dipersembahkan hanya untuk Allah semata, dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiga perkara inilah, keislaman, mengikhlaskan niat sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah azza wajalla. Dengan itu pula kita akan bisa meraih semua pahala yang dijanjikan. Dengan itu semuanya insyaallah taala akan mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa taala. Ikhwanabdina azzakumullah, ketahuilah dari ragam ibadah yang disyariatkan dalam Islam ini, di sana ada ibadah-ibadah, amal-amal yang disebut dengan amal fardi. Amal-amal, ibadah-ibadah terkait dengan individu kita masing-masing. Terkait dengan masing-masing kita. Individu hamba Allah, individu muslim. Tidak melibatkan orang lain. Entah kita mengerjakan ibadah salat sunnah, salatnya kita, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita berinfak, kita bersedekah, terkait dengan pribadi kita masing-masing. Amal fardhi disyariatkan memang untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim harus melakukannya sendiri-sendiri. Di sana ada sebuah amal yang lain, ibadah yang lain, disebut dengan amal jama'i. Amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang dikerjakan secara berjamaah atau melibatkan pihak lain. Kita tidak sendirian dalam menjalankannya pada umumnya. Maka ini harus kita kerjakan sesuai dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dikerjakan berjamaah, kita kerjakan berjamaah. Ketika melibatkan orang lain, pihak-pihak lain, kita pun harus melibatkan pihak-pihak lain sesuai dengan bimbingan dalam Islam. Salat berjamaah 5 waktu. Kita mengerjakan secara berjamaah. Salatul Idain, 2 hari raya, kita mengerjakan secara berjamaah. Jumatan berjamaah. Atau amal-amal yang lain yang melibatkan banyak pihak. Tidak satu orang yang bisa melaksanakannya, memerlukan banyak pihak untuk bisa melaksanakan dengan sempurna, dengan lengkap, dengan ideal. Di antaranya adalah amal berjihad fi sabilillah, membela agama Allah dalam jihad yang syar'i. Itu banyak pihak. Juga di dalamnya barakallahu fikum ialah amal dakwah ila Allah, amalan yang bernama berdakwah kepada Allah azza wajal, menyeru umat Islam, bahkan menyeru umat manusia pada umumnya untuk kembali kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Allah azza wajalla. Dakwah ini merupakan sebuah amal jama'i. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Bukan hanya satu orang yang melakukannya, tapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Maka kita barakallahu fikum melaksanakannya sesuai dengan bimbingan Allah azza wajalla, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berjamaah, berjamaah. Melibatkan banyak orang, libatkan banyak pihak. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Dari sini, seseorang yang beramal saleh, yang beribadah kepada Allah azza wajal, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah fa'il mubashir, pelaku langsung. Dia yang langsung melakukan amal tersebut. Dia sendiri yang mengerjakan amal tersebut. Ini yang dibahas tadi dengan makna amal fardi, amal individu. Yang kedua adalah al-muta'awin, pihak yang ikut andil, pihak yang memberikan sumbangsihnya kepada orang lain para sebuah amalan ini pada amal jama'i tadi, amal yang melibatkan banyak pihak tadi, amal yang mengharuskan kita bersama-sama dalam mengerjakannya, muta'awin. Bisa jadi kita pelaku langsung, di sisi yang lain kita juga memberikan ta'awun, gotong royong kita, andil kita, sumbangsi kita di dalamnya. Atau bisa jadi kita hanya pelaku langsung. Atau bisa jadi yang ketiga, kita memberikan andil kita, sumbangsih kita, ta'awun kita, bantuan kita padanya. Semuanya diajukan dalam syariat. Semuanya dipuji dalam Islam ini. Yang tercela cuma satu. Poin yang keempat, bukan pelakunya, bukan pula orang yang memberikan andil di dalamnya, bukan pula orang yang gotong royong padanya, ini yang tercela. Mereka adalah orang-orang yang di luar wilayah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dimasukkan dalam kerangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla ataupun yang lebih padar pada itu. Dua ini, imma pelaku langsung atau kita memberikan andil di dalamnya. Semuanya sangat dianjurkan. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan sedikit memperinci tentang permasalahan memberikan andil di dalam beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pelaku langsung, jelas kita langsung mengerjakannya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di Al-Maidah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah kalian saling bantu membantu, saling gotong royong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan kalian saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Tergantung nanti pada amal apa kita bergotong royong. Kalau gotong royongnya dalam amal-amal yang diwajibkan dalam Islam, hukumnya wajib. Kalau gotong royongnya terkait dengan amal-amal yang disunnahkan, yang dianjurkan dalam Islam, bukan perkara yang wajib, maka ta'awunnya dimasukkan dalam kategori sunnah sesuai dengan bab apa kita berta'awun. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita kaum mukminin untuk memiliki sikap ta'awun. Wa ta'awanu, hendaklah kamu gotong royong. Ini ditujukan para semua kita tanpa terkecuali. Ta'awun kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita bisa memberikan gotong royong sumbangsih dalam bentuk harta. Kita bisa memberikan ta'awun gotong royong dalam bentuk fisik, khidmat badan. Kita bisa memberikan ta'awun kita, gotong royong kita dengan ilmu yang kita miliki. Bisa dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-ide yang bagus yang kita punya. Atau kita minimal berta'awun, memberikan sumbangsih kita dengan mendoakan kebaikan orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan tadi. Dengan harta, tidak punya harta, dengan ilmu, minim ilmu, dengan khidmat fisik, badannya lemah, dengan ide-ide, bimbingan-bimbingan, otaknya beku, tidak punya ide. Minimalnya, berikan sumbangsih Anda dengan doa. Doakan kebaikan untuk orang-orang yang beramal saleh, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'awun, perintah. Maka ada amal yang langsung kita kerjakan, kerjakan langsung. Ada amal di mana kita bisa meraih pahala walaupun dengan tanpa kita langsung yang mengerjakannya. Yani kita memberikan bantuan, sumbangsi, andil, gotong royong, namanya ta'awun dalam kebaikan tadi, namanya muta'awin. Berdagang. Barakallahu fikum. Maka perintah ini penting untuk diperhatikan. Supaya jangan sampai luput dari kita amal kebaikan dalam Islam. Kalau sanggup mengerjakan, kerjakan. Kalau enggak sanggup mengerjakan, maka bantulah orang lain dalam mengerjakannya. Lebih afdal lagi ketika kita mengerjakannya sendiri, di saat yang sama kita pun juga membantu orang lain dalam mengerjakannya. Dalam ayat ini pula, ikhwan fillah azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketentuan penting dalam bab ta'awun, saling gotong royong dalam perkara ini. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dua poin di sini. Hendaklah kalian saling bantu membantu di atas al-birr dan at-taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kamu jangan ta'awun, jangan tolong-menolong di atas al-ism dan al-udwan. Ada dua yang disyariatkan, ada dua yang dilarang. Ada dua yang dianjurkan, ada dua yang dikecam. Harus dipahami semuanya supaya kita terarah dalam ta'awun kita. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya dan juga dalam risalah khusus tentang bab ta'awun, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan al-bir dalam ayat di atas, wa ta'awanu 'alal bir, ialah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati sawa'un kanat min huquqillah au min huquqil adamiyyin. Al-bir sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Azza wa Jal, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir atau yang batin, yang terkait dengan hak Allah Azza wa Jal atau terkait dengan hak Bani Adam. Ini albir. Semua kebaikan, semua kebajikan yang diperintahkan dalam Islam dimasukkan dalam bab ini. Paham ya? Melaksanakan itu semuanya. Entah yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah. Entah ucapan atau perbuatan. Entah yang lahir ataukah yang batin. Entah berkaitan dengan Allah Azza wa Jal atau terkait dengan muamalah, interaksi dengan sesama hamba. Ini yang diizinkan. Disyariatkan. Kita dituntut untuk saling tolong, menolong, bantu, membantu dalam melaksanakan kebaikan ini. Melaksanakan semua kebaikan, semua kebajikan yang disyariatkan dalam Islam. Yang wajib ataupun yang sunnah. Ta'awun untuk melaksanakannya. Sehingga luas cakupannya itu. Yang kedua, at-taqwa. Ta'awun di atas ketakwaan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang dimaukan dengan takwa di sini adalah tarku kulli ma nahallahu ta'ala anhu wa rasuluhu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang dimaukan dengan takwa di sini meninggalkan. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Di sini al-manhiyat, tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga maknanya hendaklah kamu berta'awun, saling bantu membantu, gotong royong untuk meninggalkan larangan agama. Meninggalkan larangan agama, meninggalkan larangan dalam Islam. Entah yang hukumnya haram atau yang makruh. Dua disyariatkan. diminta kita untuk memberikan andil kita, sumbangsi kita, melaksanakan perintah agama. Juga diminta untuk gotong royong, untuk meninggalkan larangan agama. Saling bantu-membantu untuk menjauhi larangan agama. Ini yang disyariatkan. Namanya ta'awun syar'i. Dua yang dilarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian jangan ta'awun, saling bantu-membantu di atas al-itsm dan al-'udwan. Al-itsm, yang dimaksud dengan al-itsm ialah dua poin. Yang pertama ialah fi'lul manhiyat. Melaksanakan, melakukan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan dalam Islam. Dosa namanya ini. Yang kedua, tarkul wajibat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Meninggalkan yang wajib-wajib dalam Islam ini. Dia tinggalkan. Itu ismun, dosa. Menerjang yang haram, ismun, dosa. Meninggalkan yang wajib-wajib, ismun, dosa. Kita dilarang keras untuk bantu-membantu di dalam menerjang perkara yang haram. Juga dilarang keras bantu-membantu untuk meninggalkan yang wajib. Tidak boleh. Dan yang kedua, al-udwan. Al-udwan, tindakan melampaui batas, menzalimi orang lain. Kalau al-ithm terkait dengan Allah Azza wa Jalla, kalau al-udwan terkait dengan sesama hamba. Apapun ucapan, apapun tindakan yang diharamkan dalam Islam terkait dengan interaksi sesama hamba Allah Azza wa Jal, namanya udwan. Kezaliman, namanya udwan. Permusuhan. Dilarang keras. Kita saling bantu-membantu. Dilarang keras untuk memberikan andil di dalam menzalimi orang lain. Atau melaksanakan atau mengucapkan tindakan-tindakan yang mengandung unsur permusuhan, kezaliman kepada sesama hamba yang dikecam dalam Islam. Dua disyariatkan, dua dikecam. Maka kita dalam bab ta'awun ini harus sesuai dengan bimbingan ayat ini. Tidak semuanya kita bantu. Tidak semuanya kita enggak membantu. Dilihat apa pembahasannya. Ketika babnya perkara perintah-perintah agama, kewajiban-kewajiban agama yang dianjurkan dalam agama, bantu. Kerjakan sendiri. Enggak sanggup, minimal kamu membantu. Namanya berta'awun. Entah dengan harta, entah dengan ilmu, entah dengan khidmat fisikmu, entah dengan ide-ide kamu, minimal dengan doanya kamu. Terkait dengan perkara-perkara yang melanggar syariat, jangan ta'awun. Sekecil pun, secuil pun, sedikit pun, jangan membantu siapapun dalam mengerjakan perkara yang berbuat dosa atau membolimi orang lain. Ini prinsip yang sangat utama, sangat mulia dalam bab at-ta'awun ini, barakallahu fikum. Sehingga ruang kita begitu luas terkait dengan masalah at-ta'awun alal birri wa taqwa. Di antara ruang yang begitu luas yang kita bisa memberikan andil kita di dalamnya untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jal ialah at-ta'awun alal birri wa taqwa fid da'wati ila Allah. Kita saling bantu-membantu, kita saling memberikan andil gotong royong di atas kebaikan dan ketakwaan di dalam bab berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dakwah ini perkara besar. Amal yang begitu besar, begitu agung. Amal yang dikerjakan oleh orang-orang besar, orang-orang agung. Dari kalangan para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan dia pasti berdakwah. Menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Ini adalah amal yang diamalkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini pula amal yang dibebankan kepada semua kaum muslimin. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Dengan kadar kemampuan masing-masing. Hukum asal adalah fardu kifayah, dalam sebuah kesempatan jadi fardu ain. Tapi terkait dengan perintah berdakwah di pundak masing-masing kita kaum muslimin. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat. Ini jalan yang ditempuh oleh kita semua kaum mukminin dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku telusuri, yang aku tapaki, yaitu ad'u ila Allah 'ala basirah." Aku mengajak orang, menyeru orang berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang ikut dengan aku. Ada dua makna dalam tafsirnya, yakni aku dan orang-orang ikut dengan aku, yakni kaum muslimin, adalah para dai, dai ilallah. Rasul seorang dai. Umatku yang mukmin juga harus sebagai seorang dai. Mana yang kedua, aku berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Umatku, kaum muslimin juga berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Dua-duanya tafsir yang benar dan saling melengkapi. Maka Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul, seorang da'i. Dan dakwahnya di atas ilmu. Masing-masing kita kaum muslimin, umat Islam ini, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal dan dakwahnya di atas ilmu. Maka masing-masing kita harus merasakan ini. Harus betul-betul menghayati tanggung jawab ini. Di pundak kita amanah untuk menyampaikan Islam yang benar kepada semua umat manusia. Balighu anni walau ayah. Rasul jauh-jauh sebelumnya di masa belum masih hidup sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amanah ini kepada semua umatnya yang muslim, yang mukmin. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan Islam ini dengan batas ilmu yang kita sanggup, masing-masing dengan kemampuannya, walaupun cuma satu ayat, satu hadis, satu maklumat, yang penting di atas basirah, di atas ilmu. Di pundak kita dakwah Islam yang mulia ini. Maka bagi yang punya kemampuan secara ilmu dan tata cara dakwah yang hak, yang benar, kerjakan dakwah ini. Jadilah masing-masing kita muslim sebagai da'i-da'i yang mendakwahkan Islam kepada semua umat manusia. Kalau bisa dibahasakan menggunakan bahasa mereka, seorang muslim itu harus menjadi misionaris agamanya. Boleh saya bilang bahasa begini? Tidak masalah ya. Kalau bahasanya kan punya sebelah. Kalau kita da'i bahasanya. Masing-masing muslim harus menjadi da'i agamanya. Dengan apapun yang dia bisa, yang dia sanggup, yang dia mampu. Dia punya ilmu, mengerti ilmu agama, mengerti syariat. Mengerti yang benar, Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, keterangan para ulama, sampaikan. Sebagai seorang da'i. Dalam skala kecil, skala sedang, skala besar. Dengan kemampuan masing-masing. Yang tidak punya kemampuan ilmu, jangan merasa hilang tanggung jawab. Di sana masih banyak ruang dan celah untuk ta'awun. Ta'awun. Ingat baik-baik, ada pelaku langsung, ada yang ikut andil di dalamnya. Ta'awun. Anda punya harta benda, kelebihan harta benda, infakkan harta Anda, sedekahkan harta Anda untuk kepentingan dakwah Islam. Jangan merasa kecil. Saya cuma punya 1.000, 5.000. 1.000 rupiah itu kalau Anda niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala untuk kepentingan dakwah, Allah terima besar pahalanya. Jangan memandang kecilnya harta yang kamu keluarkan. tapi lihat betapa besar amal ibadah yang kau bantu. Dakwah amal besar. Yang punya harta ta'awun dengan harta. Yang punya kedudukan mansib wajah, kedudukan jabatan di tengah-tengah kaumnya, masyarakatnya, gunakan kedudukan ini, jabatan ini untuk mendakwakan Islam. Memberi kemudahan-kemudahan pada dakwah Islam, berikan kemudahan kepada para dai-dai Islam yang benar untuk menyampaikan Islam ini kepada semua umat dengan cara yang baik. Yang memiliki ide-ide yang cemerlang, sampaikan. Arahan-arahan yang baik, utarakan. Untuk kebaikan dakwah Islam. Untuk perjuangan dakwah Islam. Untuk pengembangan dakwah Islam. Yang mampu dengan fisiknya, dengan fisiknya. Dengan apa yang dia sanggup. Minimal dengan doa. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada para du'atil Allah. Para da'i-da'i yang ada ini. Supaya mereka kokoh, tabah, tegar. Mereka berjuang, mereka berkorban mendakwakan Islam kepada umat. Doakan supaya dakwah Islamiyah berkembang pesat di tengah-tengah kaum muslim, di tengah-tengah umat manusia pada umumnya. Doa kepada Allah. Minimalnya kita ta'awun. Ambil yang paling kecil yang kita sanggup. Yang paling inti lagi, kita ikut di dalamnya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ibadah dakwah walaupun tidak langsung. Walaupun dengan ta'awun, tapi ta'awunnya adalah diri wa taqwa. Ini perkara besar, barakallahu fikum. Lebih besar lagi ketika dakwahnya mulai mengkerucut khusus. Namanya tarbiyah Islamiyah. Mentarbiyah, mendidik anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin. Bahkan muslimin secara umum dididik dengan Islam yang benar. Ini memerlukan dan membutuhkan lagi andil dan gotong royong lebih besar lagi. Karena yang dididik jelas. Anak-anak kita, anak-anak muslimin siap dididik. Ini pemuda-pemudi muslimin siap dididik. Ini kaum muslimin secara umum yang memiliki semangat dalam menimba ilmu agama Allah. Semangat untuk mengkaji Islam, semangat untuk mengamalkan Islam. Rutin dia datang ke tempat-tempat taklim. Siap dididik, diarahkan. Ini lebih-lebih lagi memerlukan yang namanya perjuangan besar. Maka masing-masing kita harus betul-betul masuk dalam yang satu ini. Besar pahalanya, barakallahu fikum. Yang beramal langsung, besar pahalanya. Yang memberikan ta'awun, besar pula pahalanya. Di sebuah dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan perkara kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan. Apakah dia beramal dalam arti yang mengerjakan amal kebaikan tadi? Tidak. Tapi dia menunjukkan orang lain, ini ada amal kebaikan. Ini ada amal ibadah kepada Allah. Semata-mata menunjukkan saja. Tindakan kita menunjukkan orang beramal kebaikan, mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tadi. Itu luar biasa. Jangan disia-siakan. Walaupun kita belum sanggup untuk mengamalkannya langsung. Ini penting. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain terkait dengan bab sedekah. Ini mengabarkan kepada kita bahwasanya yang mendapatkan pahala bukan semata-mata pelaku langsung. Yang ikut andil pun juga dapat pahala. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis terkait dengan masalah sedekah ini, seseorang yang bersedekah dari hartanya dengan ketenangan hatinya, kemudian istrinya yang bersedekah dari hartanya, mengambil hartanya bersedekah fisabilillah, kemudian penjaga barangnya, security barangnya Al-Khazin yang dikasih amanah untuk menjaga harta dia. Ketika dia menyerahkan harta itu kepada yang dimaksud, mereka semua fil ajri sawa, pahalanya sama. Kita laki-laki ini selaku kepala rumah tangga yang punya duit, yang punya harta, kita bersedekah, laku langsung, dapat pahala. Istri kita, nyonya kita, mengambil harta kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, untuk bersedekah. Dia dapat pahalanya, kita juga dapat pahalanya. Harta kita karena banyak, ada yang menjaganya. Nah, penjaga-penjaga harta kita. Kalau hartanya bukan bentuk uang, ya misalkan bentuk apalah, barang-barang, entah beras atau apa, sembako, minyak goreng atau apa, kita punya gudang, ada yang menjaga itu. Kita perintah dia, ya fulan, itu tolong beras sekian, kasihkan kepada fulan. Dia ambil sesuai dengan yang diperintahkan, dengan amanah, diserahkan kepada orang yang dimaksud. Dia dapat pahala. Dan yang punya harta juga dapat pahala. Ini sangat penting untuk dicermati, barakallahu fikum. Bab ta'awun luar biasa. Juga terkait dengan masalah perang fisabilillah. Juga demikian. Disebutkan dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan seseorang yang hendak perang fisabilillah, dia sungguh telah berperang. Waman khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berperang fisabilillah, faqad ghaza, dia juga dianggap telah berperang. Walaupun dia enggak ikut perang. Ada amaran jihad, ingat harus fisabilillah, jihad yang syar'i, enggak asal berjihad. Jihad yang syariat, yang sesuai dengan syariat. Mujahidinya jelas dapat pahala. Pahala apa ini? Pahala jihad. Kalau dia ikhlas karena Allah dan jihadnya syar'i. Ada orang yang mau berjihad, entah dia sakit, atau dia punya uzur cacat barangkali, atau dia macam-macam lah uzur yang ada, tidak bisa langsung berperang. Tapi dia mempersiapkan bekal-bekal untuk yang perang tadi. Si fulan ta'al, fulan ta'al, fulan ta'al. Satu udah berapa orang di sini. Dikasih biayanya. Nih, biaya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Perang bisa dililah. Dia ini dikatakan faqad ghaza. Sungguh dia telah berperang bisa dililah. Dikasih pahala yang sama. Padahal bukan pelaku jihad. Bukan pelaku jihad. Tapi dia mempersiapkan bekalnya para mujahidin. Dapat pahalanya. Atau dia urus keluarganya. Kamu berangkat sana. Anak istri kamu aku yang urus. Maksudnya kehidupan sehari-harinya. Tidak kemudian diambil. Pergi diambil sama dia. Tidak. Jangan salah memahami bahaya nanti. Hanya diurus sama dia. Masalah nafkahnya, masalah sehari-harinya. Dikasih semuanya. Kebutuhan dijamin sama dia. Faqad ghaza. Dia sungguh telah berperang. Mendapatkan pahala jihad dengan cara mengurusi keluarga para mujahidin walaupun tidak ikut berjihad. Ini babnya, bab ta'awun tadi itu. Dikarenakan kita bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling gotong-royong, memberikan andil, sumbangsih untuk beramal saleh. Maka sekali lagi penting dicermati baik-baik. Dan ini juga merupakan rahmat Allah kepada kita semua. Kita diberi ruang yang begitu luas, seluas-luasnya untuk meraih ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi pelaku langsung, di saat yang sama kita memberikan bantuan kepada orang lain, andil kepada orang untuk mengerjakan amal yang sama, dapat dua pahala sekaligus. Atau pelaku saja, atau yang memberikan andil saja, bantuan saja. Tiga-tiganya disyariatkan. Jangan sampai yang keempat. Apa yang keempat? Beramal tidak, bantu juga tidak. Ini biasanya akan masuk pada poin yang berikutnya. Dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak beramal saleh. Dia akan jatuh dalam sebaliknya. Amal kemungkaran, amal maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan yang kelima, sebaliknya, memberikan atau mengerjakan amal kejelekan atau dia ta'awun memberikan bantuan dalam amal-amal kejelekan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan perkara kebaikan hukumnya sama terkait dengan sebaliknya amal kejelekan. Ya, ada pelaku langsung kejelekan dikecam. Ada yang bukan pelaku langsung tapi dia membantu dia untuk mengerjakan amal kejelekan juga dapat dosa yang sama. Dikecam. Dia bukan pelaku, tapi dia yang bantu memuluskan rencana dia yang jelek itu. Dapat dosa. Dia bukan pelaku langsung, tapi dia merestui, meridhoi amal kejelekan. Dapat dosa. Dikecam. Apalagi dia keluar hartanya membantu dia untuk mengerjakan perkara kejelekan. Apalagi dia menggunakan kedudukan dia, jabatan dia untuk memuluskan perkara kejelekan. Dapat dosanya. Apalagi dengan fisiknya, apalagi dengan semua yang dia punya. Bukan itu perkara kebaikan, tapi perkara kejelekan. Dia juga mendapatkan dosanya. Bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai pihak yang bertawun alal ismi wal udwan. Saling bertemu-bantu di atas dosa dan permusuhan. Maka perhatikan yang disyariatkan ada dua. Dan waspadai dua yang dikecam, dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Bersemangatlah dalam beribadah kepada Allah selagi kita masih hidup. Kesempatan kita cuma sekali di dunia ini semasa kita masih hidup. Kerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Beramal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak mampu, maka minimal engkau bantu orang lain untuk mengerjakan ibadah tadi. Dan jangan sekali-kali mengerjakan perkara yang mungkar atau membantu orang lain dalam kemungkaran. Terus berdoa kepada Allah, semoga Allah tabaraka wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita diarahkan kepada yang benar dan dijauhkan dari perkara yang batil. Amin ya rabbal alamin. Terdengar suara azan sudah ini. Berhenti sudah? Cukup. Enggak ada yang jawab? Hah? Cukup. Begitu aja. Baik, semoga manfaat untuk kita semua. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.